daba yo ni. Rapitan dua sian tu permanan i. Lasugal mitma ito rahurumi mekel supiko tua. Marsali sadari hasian saibu si sauna saibu si sauna ala di olok itu ho iya. Terima kasih.